Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Kita masih di ayat yang ke-83. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel tentang janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, perjanjian antara Allah dengan Bani Israel, beberapa perjanjian yang itu termaktub di dalam Taurat, kewajiban-kewajiban yang harus mereka jalankan. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya, wa antum mu'ridun, dan kalian ternyata berpaling dan tidak menjalankan perjanjian yang tertulis dalam Taurat. Dari ayat ini kita ambil faedah, diantaranya ketika Allah menyebutkan wa id akhadna mitsaqa bani Israel la ta'buduna, janganlah kalian beribadah illallah, kecuali kepada Allah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tauhid itu ajaran para rasul. Anna tauhida ja'at bihi ar-rusul jami'an. Anna tauhida ja'at bihi ar-rusul jami'an. Bahwasanya para rasul itu membawa tauhid dari awal sampai akhir, seluruh para rasul. Ajaran mereka satu, mengesakan tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ini, annal ibadata khassah billah. Bahwasanya ibadah itu khusus untuk Allah. La ta'buduna illallah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ibadah itu khusus milik Allah, untuk Allah. Kemudian yang ketiga faedah dari ayat ini, wujubul ihsan ilal walidain, wajibnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini perjanjian yang kedua setelah larangan untuk mensekutukan Allah, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Wabil walidain ihsana, menunjukkan wajibnya untuk birrul walidain, ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. 6. Al-ihsan kepada orang tua itu mencakup ihsan bil qaul, dengan ucapan, ihsan bil fi'il, dengan perbuatan, ihsan bil mal, dengan harta yang kita miliki, membantu orang tua, itu termasuk dari jenis-jenis ihsan kepada orang tua. Nah, kemudian faedah berikutnya, wujubul ihsan ila dzawil qurba, wajibnya berbuat baik kepada kerabat. Abil walidain ihsana wa dzil qurba, dan berbuat baik kepada kerabat. Kemudian faedah berikutnya, wujubul ihsan ilal yatama, wajibnya berbuat baik kepada anak-anak yatim, anak-anak yang belum baligh dan ditinggal mati oleh bapaknya. Ini anak-anak yatim yang diwajibkan di sini untuk berbuat baik kepada mereka, kepada mereka dan juga kepada harta yang mereka miliki. Ketika mereka memiliki warisan dari orang tuanya dan mereka belum bisa untuk mengatur hartanya, maka bentuk ihsan kepada anak yatim diurusi hartanya. Nah, kemudian faedah berikutnya, wujubul ihsan ilal masakin, wajibnya berbuat baik kepada orang-orang miskin, wajibnya berbuat baik kepada orang-orang miskin, memberikan zakat kepada mereka, memberikan sedekah dan yang lain yang mereka butuhkan, terutama di bulan Ramadan. Imam Syafi'i rahimahullah beliau menyebutkan, aku menyenangi seorang itu meningkatkan kedermawanannya di bulan Ramadan, karena manusia sibuk dengan ibadahnya, sibuk dengan puasanya, sehingga tidak bisa dan tidak sempat untuk mencari nafkah, terutama di bulan Ramadan. Dan juga para ulama menganjurkan untuk mengeluarkan zakatul mal di bulan Sya'ban, agar orang-orang miskin tercukupi di bulan Ramadan, sehingga mereka bisa leluasa untuk beribadah kepada Allah, qiraatul Quran dan yang semisalnya. Nah, ini wujub al-ihsan ilal masakin. Kemudian faedah berikutnya, wujub al-qaulul hasan, wajibnya ucapan yang baik. Wa qulu lin-nasi husna, ya, dalam bacaan yang lainnya. Wajibnya untuk berucap dengan ucapan yang baik. Karena ucapan itu imma ucapan hasan, ya, ucapan yang baik, wa imma ucapan yang jelek. Nah, ucapan yang baik itu yang diperintahkan, ucapan yang jelek itu ucapan yang terlarang. Baik, ada ucapan yang dia bukan ucapan jelek, dia juga bukan ucapan yang baik, bukan baik tidak pula jelek. Nah, ini tarkuhu afdal, meninggalkannya lebih afdal. Baik, kemudian faedah berikutnya, al-amru bi iqamati sholat, perintah untuk menegakkan sholat. Perintah untuk menegakkan sholat. Kemudian faedah berikutnya, anna sholawat mafruḍu 'ala man kana qablana, bahwasanya sholat juga diwajibkan bagi orang-orang sebelum kita, sebelum umatnya Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk menjalankan sholat. Jadi apa yang disebutkan di dalam ayat ini, ini kewajiban yang Allah wajibkan kepada Bani Israel. Di antara yang disebutkan di sini, waqimus shalah, tegakkan sholat, menunjukkan orang-orang terdahulu juga diwajibkan untuk menjalankan sholat. Baik. Kemudian faedah berikutnya, wujubuz zakah, wajibnya untuk membayar zakat. Ini juga menunjukkan kepada kita syariat zakat juga berlaku bagi umat sebelum umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Dengan aturan yang berbeda sesuai dengan syariat nabi masing-masingnya. Aturan berapa yang apa yang terkena zakat, berapa yang harus dikeluarkan sesuai dengan aturan masing-masingnya. Baik. Juga dari ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya mayoritas Bani Israel mereka berpaling dari kewajiban ini. Illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Summa tawallaitum. Kemudian kalian berpaling, tidak menjalankan kewajiban ini, kecuali sedikit di antara Bani Israel yang menjalankan kewajiban ini. Nah, kebanyakan Bani Israel berpaling dari kewajiban ini. Baik. Mereka sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka enggan untuk menjalankannya kecuali hanya sedikit. Naam. Ini ikhwan fil din azani wa a'azzakumullah. Baik. Kemudian kita masuk di ayat berikutnya. Yeah. rahimahullah. Wa idza khadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan kalian, dengan Bani Israil. Wa qulna, dan kami menyatakan, la tasfikuna dima'akum ay turiqunaha, jangan kalian mengalirkan darah-darah kalian. Turiqunaha biqatli ba'dikum ba'dha, mengalirkan darah-darah kalian dengan membunuh sebagian yang lainnya. La tasfikuna dima'akum, dimana jangan saling bunuh di antara kalian. Ini di antara isi perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, dan janganlah tukhrijuna, kalian mengusir, mengeluarkan anfusakum, diri-diri kalian, min diyarikum, dari negeri-negeri kalian. La yukhriju ba'dukum ba'dhan min darih, janganlah sebagian kalian mengusir sebagian yang lain dari daerahnya. Ini yang kedua, larangan saling bunuh, larangan saling mengusir saudaranya. Summa aqrartum, kemudian kalian menyepakatinya, menyetujuinya. Qabiltum dzalikal mitsaq, kalian terima perjanjian itu. Perjanjian tidak saling bunuh, perjanjian tidak mengusir keluar dari daerahnya. Wa antum tashhadun, dan kalian mempersaksikan, ala anfusikum, atas diri-diri kalian. Summa antum ya haula, kemudian kalian wahai haula taqtuluna anfusakum, ternyata kalian kok saling bunuh di antara kalian. Berarti mereka sudah melanggar perjanjian dengan Allah. Nah, la tasfikuna dima'akum, jangan kalian saling bunuh, ternyata mereka saling bunuh. Taqtuluna anfusakum biqatli ba'dikum ba'dha, dengan membunuh sebagian yang lainnya. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan kalian mengeluarkan fariqan, sebagian kelompok dari kalian. Min diyarihim, dari negeri mereka, dari daerah mereka. Tadzaharuna, tadzaharuna, ada tasjidnya. Ini ada bacaan yang lainnya. Nah, ini kiraahnya Nafi', disebutkan oleh Ibnu Katsir. Tadzaharuna fihi, saling tolong. Fi idghamu ta fil asli fi dhah, mengidghamkan ta, nah, pada dhah. Wa fi qira'ati takhfif ala hafiha, dalam bacaan yang lain dengan takhfif, tadhaharuna, enggak pakai tasjid dengan membuangnya. Maknanya tata'awanuna, saling tolong, saling membantu. Alaihim, atas mereka, bil ismi, dengan dosa, bil maksiyah, dengan kemaksiatan. Saling bantu membantu, saling tolong menolong menjalankan kemaksiatan. Wal udwan adzulm, dan kezaliman, permusuhan. Wayatukum usara, jika datang kepada kalian usara, tawanan-tawanan. Wa fi qira'atin, dalam bacaan yang lainnya asra. Ada bacaan yang lainnya, usara dibaca dengan asra. Nah, ini di riwayat yang lainnya. Tafjuhum, tafjuhum, kalian menebus mereka. Wa fi qira'ah tufaduhum, tufaduhum, ini di dalam tafsir ini disebutkan beberapa bacaan ya, tapi tidak sepatutnya bagi seorang imam membaca bacaan-bacaan lain yang belum ma'ruf di kalangan kaum muslimin ketika jadi imam. Dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah ya, dengan bacaan-bacaan yang mayoritas makmumnya itu masih awam, nanti dikira salah bacaannya. Ternyata memang ada bacaan-bacaan yang lainnya dari riwayat-riwayat yang sahih tentangnya. Baik. Ini beliau sebutkan di tadhaharun. Yang mungkin ketika imam baca ini makmum menganggap salah bacaannya. Adalah dari riwayat yang dengan bacaan demikian tafuduhum, yang biasa dengar tufaduhum. Baik. Tunqidhuhum minal asri bil mal, makna tufaduhum, menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari tawanan bil mal, dengan harta, ditebus. Al ghairihi, atau selainnya, bisa dengan harta, bisa dengan barter, tawanan perang. Wa huwa mimma uhida ilaihim, dan ini termasuk apa-apa yang perjanjian kepada mereka. Wa huwa ay as'anu, dan hal itu dan hal tersebut muharramun alaikum ikhrajukum, itu diharamkan atas kalian untuk mengeluarkan mereka. Muttasil biqaulihi wa yukhrijuna, ini menyambung dengan firman Allah wa tukhrijuna. Nah, haram atas kalian untuk mengusir mereka. Wal jumlah bainahuma i'tirad ay kama hurrima tarkul fida, sebagaimana diharamkan untuk meninggalkan tebusan. Wa kana Quraidhah halafu al-Aus, Bani Quraidhah halafu itu saling janji, sepakat saling bantu, namanya halaf. Dengan Aus, perjanjian saling menolong, saling bantu antara Quraidhah dan Aus, ini sama-sama Yahudi. Wan Nadhir al-Khazraj, orang-orang Bani Nadhir juga mengadakan perjanjian saling tolong, saling bantu dengan Khazraj. Fakana kullu fariqin yuqatilu ma khalifi haqqul fa'il, dan setiap golongan itu berperang bersama enam halifnya. Halif itu yang saling sepakat tadi. Ketika orang Quraidhah itu berperang dengan Bani Nadhir, maka Aus itu juga ikut membantu Quraidhah karena sudah ada perjanjian saling bantu. Khazraj juga membantu Bani Nadhir jika mereka perang karena perjanjian. Baik. Biharbi diyarihim, dengan menghancurkan negeri mereka. Wa yukhrijuhum, dan mengusir mereka. Terjadi peperangan ini di antara Yahudi juga. Nah, memeranginya, menghancurkan daerahnya, mengusir mereka dari tempat tinggalnya. Fa ida usiru, jika ada mereka yang tertawan, faduhum, ditepus. Wa kanu ida suhilu, dan mereka jika ditanya lima tuqatilunahum wa tahjulun, kenapa kalian saling perang, saling membunuh dan kalian tebus tawanannya? Qalu umirna bil fida, mereka jawab, kita ini diperintahkan untuk nebus tawanan. Kita diperintahkan untuk nebus tawanan. Fayuqal, dan dikatakan kepadanya, falima tuqatilunahum, terus kenapa kalian saling berperang? Padahal ada larangan saling berperang. Fayaqulun, mereka menyatakan, hayaun, malu. Ayyustadhallu khulafahuna, malu kalau kemudian sahabat kami yang kami ada perjanjian saling tolong itu kalau dihinakan, kalau direndahkan, kami partnernya ini malu, maka kami harus membantunya. Padahal berperang itu dilarang bagi mereka. Baik. Afatum minun li ba'dil kitab, apakah kalian beriman dengan sebagian kitab? Wawal tidak. Menebus tawanan itu diperintahkan. Menebus tawanan itu diperintahkan dan ini mereka jalankan. Beriman dengan sebagian isi kandungan kitab. Wa takfuru nabi ba'din, dan kalian mengingkari, mengkufuri sebagiannya. Wa wa tarkul qatli wal ikhrad wal mudaharah. Apa yang mereka langgar di sini ketika mereka berperang padahal dilarang untuk berperang? Tarkul qital. Ya. Ternyata mereka perang. Wal ikhrad, larangannya mereka dilarang saling mengusir, ternyata mereka mengusir. Wal mudhahar, mudhara, saling bantu dalam kemaksiatan, ini semuanya dilarang dalam isi perjanjiannya, tapi dilanggar orang-orang Bani Israil. Tetapi fida, menebus tawanan, ini mereka jalankan. Maka di sini disebutkan kenapa kalian beriman dengan sebagian, ya fidanya dijalankan, tapi mengkufur sebagian yang lainnya. Fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun. Maka tidak ada balasan man yaf'alu dhalika, bagi orang yang mengerjakan hal itu, mengkufur sebagian, mengiman sebagian, illa khizyun, hawalan wa dhullun, kehinaan. Balasan bagi orang yang menjalankan sebagian dan meninggalkan sebagian, kehinaan. Fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Waqad hasu bi qatil Quraidah, mereka hina ketika memerangi Bani Quraidah. Wa nafyin nadhir ila Syam, dan ketika mereka mengusir Bani Nadir sampai ke Syam. Wa dzarbil jizyah, dan ketika mereka minta upeti. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asaddil adzab, dan nanti hari kiamat dia akan dikembalikan kepada azab yang keras. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai dari apa-apa yang kalian kerjakan. Bilya watta, amma ta'malun atau amma ya'malun. Dibaca ta'malun kalian atau ya'malun mereka. Bita atau ya. Ulaikal ladina astara'ul hayata dunya bil akhirah, mereka itu yang istarau, mengganti, membeli kehidupan dunia dengan akhirat, menukar dunia dengan akhirat. Bi an asaruha alaiha, dengan mengutamakan dunia dibandingkan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul adzabu, dan tidak diringankan azab untuk mereka. Walahum yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Yumna'una minhu, tidak ada yang menolong mereka darinya. Nah, Ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Tiga ayatnya yang nyambung, yang berisi perjanjian Allah dengan Bani Israel dan pelanggaran mereka. Dari tiga ayat ini bisa kita ambil faedah. Haram, diharamkan bagi Bani Israel untuk saling bunuh di antara mereka. Diharamkan bagi Bani Israel untuk saling bunuh di antara mereka. La tasfiku nabi ma'akum. Di perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, diharamkan untuk mengusir dari tempat tinggalnya, dari negerinya. Naam. Bala tukhrijuna anfusakum. Baik. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini. Nah, tamarradu Bani Israel, durhakanya Bani Israel ketika mereka melanggar perjanjian ini. Mereka perang, mereka mengusir sebagian dengan sebagian yang lainnya. Mereka saling tolong menolong dalam kemaksiatan, ya, padahal itu juga dilarang dalam perjanjian ini. Baik. Tahrimu tadhahur, haramnya saling tolong bil ghairi haqqin, tanpa kebenaran. Tadhaharuna 'alaihi bil itsmi wal udwan, saling tolong dalam kemaksiatan. Nah, faedah berikutnya, anna al-kufra bi ba'di syariah, bahwasanya mengkufuri sebagian syariat, kufrun bi jami'iha, itu teranggap kufur seluruhnya. Menolak mengkufuri sebagian syariat itu dianggap mengkufuri semuanya. Kalau seorang menolak satu ayat Al-Quran, itu teranggap dia menolak seluruh kandungan Al-Quran. Baik. Sebagaimana ketika Allah sebutkan kaumnya Nuh, kadzabat qaumu Nuhil mursalin, kaumnya Nuh itu mendustakan para rasul, padahal yang didustakan hanya Nuh alaihissalam. Tapi teranggap ketika orang itu tidak percaya dengan satu orang rasul, satu orang nabi, maka dia teranggap mengkufuri seluruh para anbiya, seluruh para rasul. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini, isbatul yaumal qiyamah, menetapkan adanya hari kiamat. Kemudian juga faedah dari ayat ini, celaan bagi orang-orang taubir, celaan orang-orang yang yahtaru dunia, memilih dunia alal akhirat, lebih mementingkan dunia dibandingkan akhirat. Nah, dan terakhir, orang-orang demikian, orang-orang yang khaliduna fil adab, orang-orang yang kekal mendapatkan adab Allah, fala yukhaffafu anhumul adab, dan tidak diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ikhwan fi din azhari wa azhakumullah, tiga ayat yang bisa kita ambil faedah dari suratul Baqarah pada pagi ini, insyaallah taala akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Kita menyisakan yaumul lahad dan yaumul isnin. Setelah itu sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan dan sudah selesai. Dan terakhir nanti harus yang sah Ramadan hari Senin pagi untuk pembacaan tafsir yang terakhir insyaallah. Wallahu a'lam bissawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.